Assalamualaikum Indonesia. Berbagai peristiwa terjadi di negeri ini. Berbagai masalah mendera bangsa ini. Assalamualaikum Indonesia hadir untuk Anda melihat peristiwa dari sudut pandang agama, mencari solusi dari setiap problema. Mari bergabung bersama kami dalam Assalamualaikum Indonesia di RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. وصفينا رسول الله تكتبوا مرضات الله وتحبوا بعضكم لله. السلام عليكم، السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. Dari kawasan siar Jalan Adi Sumarmo 181 Solo, media dakwah syariah 107,7 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah, yang disambung siarkan melalui 101,4 FM Solo. Ya, pendengar, segala puji bagi Allah. Di kesempatan kali ini kembali kita bisa dipertemukan dalam suasana yang semoga juga semakin baik ya buat kita semuanya untuk menjalaninya, meskipun juga tantangan bukannya semakin enteng tapi semakin terjal menghadang. Semoga juga banyak hal yang bisa kita lalui dengan segenap kemampuan yang kita miliki berdasarkan dari petunjuk dan bimbingan Ilahi Rabbi tentunya, pendengar. Ya, di hari ini hari Kamis, hari yang ke-15 di bulan Muharram 1434 Hijriah, bertepatan dengan 29 November 2012 Miladiah. Kembali kita dipertemukan dalam program Assalamualaikum Indonesia. هذه رسالتنا يا إخوة سهل خفيف الدرب بتضوي. هذه رسالتنا يا إخوة سهل خفيف الدرب بتضوي. كلها كلمة حلوة بغنوة. والسلام عليكم، والسلام عليكم. Untuk kesempatan kali ini, pendengar, bersama dengan saya Salman di meja siar, kemudian ada rekan operator di sana, rekan Fatah ya, yang akan bersama dengan Anda tentunya hingga nanti usai. Dan silakan juga nanti Anda bisa menyimak dua segmen kita. Yang pertama adalah update informasi yang coba kita ambilkan dari media online terkini, kemudian juga nanti ada sesi yang kedua tematik. Kita akan coba bahas satu tema dan akan kita berbincangkan bersama, dan semoga nanti juga bisa menghadirkan narasumber. Dan pendengar RDS, untuk Anda nanti akan berpartisipasi langsung bersama dengan kami, tentunya terbuka lebar ya, via telepon di 765-1818 atau juga di SMS kami 081-226-1707-777. Bisa juga melalui rdsfmsolo@yahoo.com. Ya, dan langsung saja pendengar, kita segera masuk untuk segmen yang pertama, yakni berkaitan dengan update informasi yang kita ambilkan dari beberapa media online ya. Kita mulai dari mana dulu ini pendengar? Mulai dari Solo dulu ya. Dari Solo dulu saja pendengar ya. Ini berkaitan dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang mewujudkan desa mandiri. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta mengupayakan membangun desa mandiri di Kabupaten Boyolali. Jadi melalui program Hibah Bina Desa, 20-an mahasiswa yang berasal dari UMS dan juga 3 mahasiswa asal UNS ya, bekerja sama memberikan pelatihan dan keterampilan di Desa Pentur, Kabupaten Boyolali. Pelaksanaan program ini berlangsung sejak tahun lalu, kemudian dilanjutkan pada tahun ini, begitu ya. Dan rencananya akan menjadi semacam agenda rutin pendengar. Ini salah satu hal yang barangkali juga patut mendapatkan apresiasi berkaitan dengan sejumlah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun juga Universitas Negeri Surakarta yang mencoba untuk duet berkaitan dengan membangun atau memberikan juga pelatihan dan keterampilan di daerah Boyolali agar nantinya desa tersebut betul-betul mandiri. وخلونا نحفظ ونغني السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. Ya, pendengar RDS dimanapun Anda berada, dari Solo kita menuju ke mana nih? Jakarta dulu ya. Ini berkaitan dengan pemerintah yang menetapkan kuota impor daging sapi di tahun mendatang. Ini sebesar 80 ribu ton ya. Kuota impor ini nantinya akan terdiri dari impor daging sapi beku dan sapi bakalan ya, atau juga sapi hidup, pendengar. Ini dikatakan koordinator bidang perekonomian, menterinya ada Pak Hatta Rajasa, yang menyatakan ketersediaan pasokan sapi di dalam negeri di tahun mendatang sekitar 2,4 juta ekor yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Namun katanya pasokan ini belum bisa mencukupi seluruh kebutuhan daging nasional ya. Ya, itu dia pendengar. Jadi rencananya di tahun mendatang Indonesia dipastikan akan mengimpor sebesar 80 ribu ton sapi ya. Baik berupa sapi beku maupun juga sapi bakalan atau juga sapi yang masih hidup, pendengar. Kalau beberapa waktu yang lalu barangkali kita mencermati di banyak media massa berkaitan dengan stok ya sapi yang ada di negeri ini, katanya masih cukup lumayan. Ternyata saat ini berbeda lagi ya kondisinya. Nggak tahu kemudian apa yang menjadikan kelangkaan dari sapi itu sendiri, pendengar ya. Sehingga kemudian dari pemerintah punya kebijakan untuk kembali melakukan yakni impor yang lebih banyak ya dibandingkan dengan tahun kemarin. Baik pendengar RDS FM dimanapun Anda berada, itu salah satu hal yang ada berkaitan dengan kuota daging impor sapi Indonesia di tahun 2013 nantinya akan dilaksanakan kembali ya oleh pemerintah. Assalamualaikum, assalamualaikum, wassafina rasulillah, تكسبوا مرضات الله وتحبوا بعضكم لله السلام عليكم السلام عليكم. Ya, kemudian kita beralih ke informasi yang lainnya. Ini yang juga masih ramai pendengar ya, terjadi di sekitar kita berkaitan dengan adanya statement dari tokoh Partai Demokrat Sutan Batu Gana dalam sebuah acara di DPD RI yang katanya ya menuding pemerintahan Gus Dur saat menjabat presiden juga terlibat korup seperti kasus Sebuloga dan juga Brunei Gate ya. Dan hal ini tentu saja membuat warga Nahdien merasa sakit hati ya, tersinggung dengan pernyataan dari Sutan. Karena kita melihat juga di banyak tempat ya, terdapat reaksi keras dari seluruh unsur NU maupun PKB, di antaranya Aliansi Pemuda PKB. Ini memprotes tindakan Sutan dan mereka melakukan aksi di berbagai macam tempat ya, terutama juga di kantor-kantor Partai Demokrat yang ada di beberapa tempat yang ada di wilayah negeri ini, pendengar ya. Iya, itu salah satu hal yang saat ini tengah ramai dibicarakan berkaitan dengan pernyataan atau juga statement dari tokoh Partai Demokrat Sutan Batu Gana. Kemudian kita beralih ke informasi yang lainnya, pendengar ya. Kita menuju ke internasional. Ada dua informasi yang menarik berkaitan dengan catatan relawan Hasi. Dengan pertolongan Allah mendung halangi pandangan tentara Assad untuk menyerang, begitu ya. Jadi setelah sekian hari digempur serangan udara dan membawa korban, baik luka-luka maupun juga meninggal dunia, beberapa hari ini mendung menutupi wilayah Jabal Akra di Suriah. Dan gejala alam itu sangat menguntungkan relawan Hasi, Hilal Ahmar Society Indonesia dan penduduk Jabal Akrad karena menghalangi pandangan pilot tentara Bashar Assad. Dan hasilnya intensitas serangan pun juga mengalami penurunan. Ini dia pendengar ya, kuasa Allah Ta'ala pendengar menghalangi atau juga menutupi mata orang-orang yang apa namanya tidak bertanggung jawab ya. Kita menuju ke berikutnya lagi pendengar, berkaitan dengan informasi dari Rusia yang katanya juga mendukung status Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, Moskow akan memberikan suara yang mendukung peningkatan status Palestina di PBB, dan hal ini dikatakan Kementerian Luar Negeri Rusia, pendengar. Pendengar RDS FM dimanapun Anda berada, ini adalah salah satu dukungan ya, karena juga banyak ya, mayoritas dari 193 negara anggota diperkirakan akan memberikan suara yang mendukung resolusi itu, termasuk juga negara besar seperti Rusia dan China. Sementara Israel dan sekutu utamanya Amerika Serikat ini dipastikan akan menentang keputusan tersebut ya. Tinggal nanti yang menang yang mana, karena kalau di PBB ini ada yang namanya hak veto ya, yang hanya dimiliki oleh beberapa negara saja, termasuk China, Rusia, Prancis dan juga Amerika Serikat begitu ya. Tinggal nanti mana yang akan memenangkan hak itu untuk kemudian bisa memberikan kesempatan bagi Palestina dan diakui sebagai negara yang merdeka. وردك عالتحية واجب ولم عليك يسلم صاحب ردك عالتحية واجب ولم عليك يسلم صاحب. Ya, itu beberapa informasi yang kita sampaikan ke ruang dengar Anda ya, di update informasi kesempatan kali ini dari berbagai macam media online tentunya yang kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan semoga bermanfaat pendengar. Sebelum nanti kita menuju ke segmen selanjutnya atau segmen yang kedua pendengar, kita akan hadirkan dulu yang berikut ini. Dan semoga ada masih terus kita bergabung bersama dengan kami dalam program kita Assalamualaikum Indonesia dari 107,7 RDS FM Solo dengan syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar, terima kasih Anda masih menyimak RDS FM Solo dengan syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. As-salamu alaykum, as-salamu alaykum, as-salamu alaykum, wattafina rasulillah, tiktabu mardatillah, wathibu ba'akum lillah. As-salamu alaykum, as-salamu alaykum. Media dakwah syariah 107,7 RDS FM Solo dengan syariah Hidup Menjadi Lebih Indah yang disambung siarkan melalui 101,4 FM Solo. Untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama dengan kami, tidak lupa kami sampaikan Assalamualaikum ya. Di kesempatan kali ini kita bisa bersama berjumpa dalam program kita di Assalamualaikum Indonesia. Ya, semoga berbagai macam aktivitas Anda yang tengah atau juga mau dilaksanakan di kesempatan kali ini bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan apa yang menjadi harapan Anda tentunya pendengar ya. Dan semoga juga semuanya yang terbaik untuk kehidupan kita, baik di masa kini dan juga masa yang akan datang, baik di dunia maupun di akhirat kelak. يا طيور الجنة وخلونا نحفظ ونغني السلام عليكم السلام عليكم. Ya, pendengar Radio Dakwah Syariah dimanapun Anda berada, langsung saja kita menuju ke sesi yang kedua, yakni sesi tematik ya. Kita akan coba perbincangkan dan akan coba kita bahas bersama di pagi kali ini berkaitan dengan persoalan utama remaja di Indonesia, pendengar. Persoalan utama remaja di Indonesia. سهل خفي في الدرب بتضوي كلها كلمة حلوة بغنوة. Pendengar Radio Dakwah Syariah dimanapun Anda berada, beberapa waktu yang lalu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyatakan bahwa persoalan remaja selain yang namanya narkoba dan juga HIV/AIDS adalah berkaitan dengan adanya seks bebas atau juga pergaulan bebas, pendengar ya. Hal ini disampaikan oleh PLT Kepala BKKBN Subagio di Jakarta kemarin. Iya, pendengar, Subagio menjelaskan penelitian survei kesehatan reproduksi remaja Indonesia atau SKRRI pada tahun 2007 yang lalu menemukan perilaku seks bebas bukanlah sesuatu yang aneh, ya. Bukan sesuatu yang tabu. Bukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan begitu ya dalam kehidupan remaja di negeri ini ya. Jadi menjadi sesuatu hal yang kalau dulunya adalah pantangan begitu, sekarang ini adalah sebagai sebuah tantangan, katanya begitu pendengar. Ya, Kementerian Kesehatan 2009 juga pernah merilis ya hasil penelitian di 4 kota yakni Jakarta Pusat, kemudian Medan, Bandung dan juga Surabaya yang menunjukkan sebanyak sekitar hampir 36% begitu ya, remaja ini punya teman yang sudah pernah melakukan hubungan seksual pranikah. Ya, jadi sebelum menikah, sebelum diresmikan begitu secara syariat ya pendengar, ini ternyata sudah melakukan hubungan. Nah, itu dia pendengar ya. Ya, kalau sekedar telepon ya, kalau sekedar apa dan sebagainya, ini barangkali ada sesuatu hal yang bisa dijembatani. Tapi kalau sudah berkaitan dengan hubungan intim gitu ya, sebelum menikah, ini sesuatu hal yang berbahaya gitu ya. Ya, mendengar, bahkan dari responden yang dilakukan BKKBN sebanyak dari apa yang dilakukan oleh SKRRI gitu ya, ini ternyata hampir 7% responden telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Uradak atta hayyi wajib ulamma alayki sallim sahib. Ini tentu data ini ya semakin membuat kita miris pendengar ya, berkaitan dengan kondisi remaja yang ada di negeri ini. Ternyata persoalan utamanya selain narkoba dan juga HIV/AIDS adalah berkaitan dengan pergaulan bebas atau juga seks pranikah. Assalamualaikum. Mendengar, BKKBN sebagai institusi yang mempunyai fungsi sosialisasi tentang pentingnya kesehatan reproduksi bagi remaja dalam upayanya mempersiapkan kehidupan berkeluarga, ini memang katanya sudah meningkatkan berbagai macam cara begitu ya, program yang coba untuk dilakukan apa-apa dan sebagainya begitu ya. Salah satunya adalah program genre ya. Genre ini biasa jenis musik ya, generasi berencana tapi artinya ya. Ini adalah salah satunya yang ditawarkan sebagai upaya untuk pendidikan atau juga edukasi. Deputi Keluarga Kesejahtera dan Pemberdayaan Keluarga KSPK BKKBN Sudibyo Ali Musa menambahkan, BKKBN ingin menjadikan genre sebagai sebuah gaya hidup kalangan remaja sehingga dapat merencanakan keluarga yang lebih berkualitas dan bukan sebagai kewajiban untuk menekan angka kelahiran, begitu mendengar ya. Jadi katanya pendekatannya untuk kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga bagi remaja ini dilakukan BKBN, tapi bukan bukan pada pengendalian penduduk atau juga menekan atau juga membatasi angka kelahiran ya. Nah, akankah program ini juga nantinya akan bisa berhasil berkaitan dengan menjadikan genre sebagai sebuah gaya hidup kalangan remaja atau seperti apa pendengar ya? Generasi berencana, ini sesuatu hal yang coba diluncurkan kembali oleh BKKBN, pendengar, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Ya, pendengar, berkaitan dengan persoalan utama remaja negeri kita ya, seks bebas. Bagaimana pendapat Anda berkaitan dengan hal itu? Apakah Anda juga sepakat setuju dengan temuan dari BKKBN? Dan kemudian apakah solusi yang nantinya akan diberikan berkaitan dengan generasi berencana atau program genre ini sebagai salah satu upaya atau juga alternatif yang bisa dilakukan dalam rangka meminimalisir atau bahkan menghilangkan yang namanya pranikah ya, atau melakukan hubungan intim sebelum menikah atau seperti apa pendengar? Anda bisa bergabung bersama dengan kami tentu di pagi kali ini dan terbuka lebar ya di 765-1818 atau juga di SMS kami 081226-170777, bisa juga melalui rdsfmsolo@yahoo.com. Ya, bagaimana sebenarnya kondisi nyata, kondisi real yang ada di sekitar kita barangkali ya. Kalau mungkin kita hidup di sebuah tempat begitu dan di kampung kita atau di tempat tinggal kita, kita melihat juga ada sekelompok remaja yang kemudian bagaimana kalau kita pantau kesehariannya? Apakah memang remaja itu sudah terkondisikan dengan baik? Ataukah barangkali selama ini memang ada sesuatu hal yang miris ya dan membuat kita mengelus dada? Aduh remaja gitu atau seperti apa pendengar? Anda bisa bergabung bersama dengan kami di pagi kali ini via telepon di 765-1818 tentunya pendengar yang akan bergabung bersama dengan kami, kita nantikan, kita tunggu. Dan tentu saja juga melalui SMS kami persilakan juga di 081-226-1707-77. Bisa juga melalui rdsfmsolo@yahoo.com. وتحية أصحاب الجنة وقولوها يا طيور الجنة وتحية أصحاب الجنة قولوها يا طيور الجنة. Ya insya Allah juga nanti kita akan coba berbincang bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah komisioner bidang nafsa dan pornografi yang juga sekretaris KPAI. Ada Ibu ya, Maria Adavianti ya. Semoga nanti bisa untuk berbincang bersama dengan kita di kesempatan kali ini ya. Sebelumnya sebenarnya saya kemarin sudah, kita sudah menghubungi Ibu apa namanya Badriah Fayumi ya, selaku komisioner KPAI, akan tetapi karena beliau juga saat ini apa namanya juga diwawancari oleh salah satu televisi yang ada di nasional, maka kemudian ya sudah ya, akhirnya kita mendapatkan sekretarisnya pendengar ya. Baik, kita akan menuju ke penelpon dulu di 765-1818 di kesempatan kali ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus yang ada di Waringin Rejo, kabar baik Pak Agus ya? Alhamdulillah. Pak Agus setuju gak dengan temuan BKKBN yang katanya seks bebas di kalangan remaja ini sudah begitu luar biasa Pak? Setuju juga. Setuju juga ya? Iya, setuju juga. Karena fenomena di jalanan atau di orang-orang ini kan banyak yang ya mungkin bergaul bebas gitu ya, berduaan atau bagaimana di jalanan. Walaupun kita nggak menutup apakah itu melakukan seks bebas atau tidak, tapi setidaknya itu mendekati zina gitu. Gitu ya. Ya, berduaan itu kan mendekati zina kan. Gitu. Yeah. Ya, bagi saya ini adalah salah satunya itu mungkin kita itu kurang orang tua ini kurang perhatian ya. Kurang punya ini perhatian ya, perhatian ini, perhatian ini mungkin ya karena mungkin kesibukan di luar atau bagaimana cuek GP atau bagaimana gitu ya. Atau mungkin anak ini problem karena ya keluarganya yang seperti ini dan seperti ini. Mungkin nah, itu ada alasan problem. Kedua juga orang tua juga mungkin pengaruh agamanya yang kurang sehingga ya coba bebek gitu. Gitu ya. Keduanya adalah pendidikan agama. Di sekolah ini yang kurang mas. Ya, pendidikan agama yang hanya 2 jam setiap mata pelajarannya, bahkan kita itu belum pendidikan karakter kita kan juga belum ada mas ya. Bahwa padahal Indonesia kita akan menuju Indonesia emas tahun 33 tahun lagi ya mas ya mungkin ya. Ini kan ini baru wacana atau kapan dilaksananya kan kita nggak tahu ya, perbedaan karakter atau mungkin kalau dalam agama kan akhlak gitu ya yang kurang gitu. Ketiganya ini yang peranan adalah mungkin media film atau sinetron yang kurang gede mas yang bercerita tentang mungkin cinta-cinta, bahkan mungkin film-film kartun anak-anak itu walaupun Tom and Jerry isinya juga gitu ya, seperti itu gitu mas. Ya, ya itu walaupun itu kan nggak didik gitu. Gitu ya, ada percintaan ini gitu ya. Solusinya apa nih Pak Agus? Bagi saya solusinya ya ya mungkin satu ini mas, ditegakkan itu undang-undang pornografi ini. Oh gitu ya. Ya okay, undang-undang pornografi ini harus ditegakkan gitu. Undang-undang pornografi yang kuat semuanya itu dan sebagainya. Kedua adalah adanya rahasia, rahasia pelajar yang bolos, baik rahasia pelajar yang bolos atau mungkin buku-buku atau tas-tas ini yang kontennya udah terjadi bahkan mungkin juga rahasia pemuda-pemuda yang berduaan. Baik ya. Ya itu salah satu solusinya untuk mencegahnya. Baik. Ya dua itu solusinya seperti itu. Begitu mas, terima kasih Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus yang ada di Waringin Rejo ya. Jadi kondisi remaja saat ini memang seperti itu adanya, banyak yang kemudian berdua-duaan gitu ya, berdekatan, padahal belum disahkan secara syariat. Ini menjadi salah satu pintu gerbang kemaksiatan berikutnya ya. akhirnya juga timbul berbagai macam perbuatan yang semestinya tidak dilakukan ya. Kalau tadi dikatakan Pak Agus kan tidak boleh mendekati zina ya, wala taqrabuz zina gitu katanya tadi. Baik, terima kasih Pak Agus yang ada di Waringrejo sudah bergabung di kesempatan kali ini ya. Ini yang perlu mendapatkan perhatian kalau berbicara soal remaja sebagai generasi muda estafet bangsa ya. Generasi berikutnya yang tentu saja akan menjadi pilar-pilar ya bagi kehidupan selanjutnya. Kalau kemudian remajanya kondisinya saat ini sedemikian parahnya, bagaimana ke depan? Nah, itu dia salah satu PR ya. Nah, ini apakah juga perhatian dari pihak tertentu sudah cukup ya, atau barangkali memang belum digalakkan, atau memang bagaimana dan sebagainya pendengar. Anda bisa bergabung bersama dengan kami via telepon di 765-1818 atau juga di SMS kami 081226170777 berkaitan dengan persoalan remaja berkaitan dengan temuan BKKBN, yakni selain narkoba dan HIV/AIDS juga seks bebas yang terjadi di kalangan mereka. Kita akan menuju ke penelpon yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik ya Pak Sutris. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Pak Sutris, ini berkaitan dengan persoalan utama remaja negeri kita ini. Iya Mas ya. Kita melihat itu sebenarnya potensi remaja itu sebenarnya sangat luar biasa sebenarnya, karena yeah. masa remaja itu mempunyai power, mempunyai semangat yang akan menentukan kehidupan bangsa ini ke depan. Tapi realitanya kan kalau kita melihat sangat menyedihkan sekali. Bagaimana pemuda-pemuda kita ini dicekoi dengan hal-hal yang negatif, free sex, dengan narkoba. Sehingga kan pelaku-pelaku kejahatan narkoba itu kan dilindungi kan oleh sistem yang ada. Dan setiap kita itu ya, pernah ada usaha untuk mencoba menembus ke kalangan remaja itu. Misalnya kita bermasih ke Karang Taruna. Bagaimana kalau kita ajakan taklim-taklim untuk remaja? Selalunya kita mengonter ini sudah ditangani oleh sesepuh-sesepuh yang ada di sekitar kita ya. Jadi sebenarnya ya sangat sangat sulit sekali kita untuk menembus teman-teman remaja yang khususnya kalau di sekitar saya, mungkin kalau di Solo mungkin berbeda mungkin ya. Gitu ya. Jadi sebenarnya jalan satu-satunya yaitu kita didik remaja kita ini dengan pemahaman yang benar begitu Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada dari Mas Sutris yang ada di Kalihoso sudah bergabung di kesempatan kali ini ya. Begitulah kondisinya remaja yang ada, dan ini salah satu hal yang tadi Anda sampaikan juga berkaitan dengan kondisi remaja yang terutama ada di sekitar Anda ya. Yang Anda barangkali juga tahu setiap harinya mengerti, melihat begitu ya, mendengar juga berkaitan dengan kondisi remaja yang ada. Oke, pendengar RDS FM dimanapun Anda berada yang masih terus juga bergabung bersama dengan kami. Jadi kalau tadi di awal sudah kita sebutkan ya, satu persoalan berkaitan dengan seks bebas bagi remaja Indonesia ya. Ini terbilang sudah cukup besar ya, kalau boleh dikatakan sudah mencapai hampir 30% ya. Dari total penduduk yang ada, pendengar, jadi 26,7% ya. Ini disampaikan oleh pejabat sementara kepala BKKBN Subagio di Jakarta kemarin, pendengar ya. Baik, kita akan menuju ke Pak Muklis dulu yang ada di Klateni. Klateni Pak Muklis ya. Assalamualaikum Pak Muklis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semoga kabar baik. Alhamdulillah. Jadi Pak Muklis, ini kondisi yang tidak baik terjadi di kalangan remaja kita Pak. Ini meskipun tidak secara keseluruhan begitu ya, kan tetapi indikasinya ya, 26,7% loh Pak ini dari total penduduk ini. Nah ini kalau saya melihatnya, mereka itu kurang kesadaran terhadap agama. Iya, kenapa ya? Terutama kita yaitu agama Islam yang jelas. Mereka itu terhadap agamanya itu sudah di nomor sekian kan 27 ya? Atau lebih gitu ya. Jadi agama Islam itu istilahnya sudah dikesampingkan oleh remaja-remaja itu. Misalnya ya Mas, sama-sama paginya ada pengajian dan ada Car Free Day. Pilih mana? Mereka condong untuk mendatangi Car Free Day-nya daripada pengajiannya. Kenapa ya Pak ya? Nah, maka dari itu lemahnya mereka terhadap kesadaran untuk beragama itu, sehingga mereka lebih tertarik kepada hal-hal yang hura-hura itu tadi. Itu sebenarnya kan Car Free Day itu kan nanti bisa dilaksanakan setelah pengajian, ya. Pagi-pagi kan jalan-jalan dulu, sambil dari rumah kan menuju pengajian kan sudah merupakan jalan-jalan untuk olahraga sekaligus, Pak Mas. Nah, pulang dari pengajian bisa mampir di Car Free Day. Sebenarnya kan seperti itu. Tapi yang diutamakan bukan pengajiannya, tapi Car Free Day-nya. Sehingga di sana bisa istilahnya temu dengan siapa yang dikenalnya, ketemu dengan yang dicintainya, mungkin seperti itu ya. Begitu, ya. Dari situlah mulai berseminya mereka memadu cinta itu tadi. Akhirnya terjerumus ke dalam pergaulan bebas atau seks bebas itu tadi. Iya, Pak Muklis punya putra remaja nih, Pak. Alhamdulillah Mas, semuanya di pondok. Oh, sudah di pondok semuanya. Nah, untuk menyelamatkan akidah dan pergaulannya Mas, alhamdulillah semuanya di pondok. Ini masih ada satu yang kecil yang di rumah ya, laki-laki ya. Insya Allah nanti juga ke pondok ya aja. Terus di samping itu Mas ya, untuk ditawarkan umpama ada pengajian dan ada konser gitu Mas. Pengajian itu kan biasanya diadakan secara gratis Mas. Itu aja enggak laku Mas biasanya. Remaja-remaja itu condong untuk yang ke konser itu tadi. Nah ini makanya menyadarkan mereka untuk kembali kepada agama, yaitu kepada agama Islam yang jelas-jelas aturannya jelas, aturannya tegas. Nah inilah yang mesti harus kita lakukan. Ya, cuma caranya nanti bagaimana, nanti ada dari saudara-saudara kita yang lain, insya Allah nanti akan memberikan wawasan yang lebih luas daripada kami. Ya kalau sudah mereka itu mengesampingkan agama, ya sudah seperti ini jadinya. Nah ini memang ya ini di apa Mas, istilahnya memang dibuat oleh para petinggi-petinggi negeri ini ya Mas. Oh gitu ya. Saya melihatnya karena apa? Karena dulu kan pernah ada isu anak-anak yang aktif ke masjid nantinya dituduh yang macam-macam itu ya. Remaja-remaja yang aktif ke masjid yang dituduh yang macam-macam dijadikan sayur terong itu loh Mas. Itu kan akhirnya remaja-remaja pada takut untuk ke masjid. Nah sekarang larinya ke Car Free Day itu. Ya seperti itu dan seterusnya. Jadi yang membuat rusak ini sebenarnya para petinggi-petinggi negeri yang tidak tanggung jawab, yang pandangan mereka itu kepada sekuler dan apa ini Mas, sekuler dan materialisme. Jadi Indonesia, ukurannya hanya materi. Ya tujuannya adalah untuk melampiaskan itu sekulernya itu tadi. Nah seperti itu Mas. Solusinya adalah semua harus dikembalikan kepada Islam, kepada syariat Islam. Dan insya Allah nantinya akan bisa menjadi baik. Tanpa itu nonsen Mas untuk bisa menjadi baik. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak Muklis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muklis yang ada di Klaten begitu ya, itu dia. Jadi kondisinya seperti itu, bahkan tadi katanya dikondisikan ya, kondisi yang dikondisikan. Sehingga kemudian remaja yang seharusnya mengerti tentang tata aturan main ya, sesuai dengan aturan yang dibenarkan di dalam ajaran agama, ini ternyata jauh dari itu ya. Ini terlihat sekali ketika ada berbagai macam aktivitas kegiatan-kegiatan yang ada, perbandingannya tadi semacam itu ya. Ada kegiatan A sama kegiatan B, konser sama pengajian, pilih yang mana? Konser dong. Begitu, ini kondisi yang ada di sekitar kita ya. Dan juga banyak hal yang lainnya yang tadi juga sudah disampaikan beliau Pak Muklis. Baik, kita menuju ke penelpon berikutnya. Silakan di 765-1818 untuk Anda yang akan bergabung bersama dengan kami. Kita akan segera terima penelpon yang berikutnya. Ada dari Pak Bay, ini juga di Klaten Pak Bay ya. Assalamualaikum Pak Bay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Klaten masih bersinar Pak Aje, Pak Bay. Ya? Klaten masih bersinar ya? Alhamdulillah, sinar remang-remang Mas. Oh gitu Je. Silakan monggo Pak Bay ini. Ya, ikut-ikutan kabar deh Pak Aje juga Mas. Di mana? Ketularan Solo ikut kabar deh Pak Aje juga. Oh, monggo silakan Pak. Itu Pak, Mas, saya kalau pendapat Pak Bay itu lingkaran setan ini. Gitu ya, lingkaran setan ya. Sangat sulit karena tanggung jawab agama diabaikan. Orang-orang yang ngakunya agamis, tidak lepas dari kementerian, juga cuek. Mm-hmm. Itu nanti saya heran tanggung jawabnya gimana itu. Yeah, yeah. Hanya urusan merah gelongan merah cocok. Dari segi dari desa itu mas, yeah. Kalau keadaan di lokasi saya itu juga sangat-sangat menyedihkan. Mm-hmm. Gimana nih pak? Kalau ukurnya untuk anak orang yang terhormat, dipandang segi dari sosialnya wong pangkat, anaknya sudah dibiarkan, kemudian belum apa-apa sudah kumpul dari satu kemana kemari. Itu untuk contoh. Jadi apalagi yang orang yang di bawahnya itu di sosialnya, padahal agamanya lemah. Yeah. Sekarang di masjid pun sudah susah mencari remaja itu. Dari segi hukum juga. Kalau sudah hamil duluan, ya paling-paling dinikah. Ya Allah, yeah. Inilah gambaran dari Indonesia. Nanti saya bayangkan 5-10 tahun yang akan datang bagaimana negara kita ini. Itu ya, seperti apa kondisinya? Kalau orang yang remaja sudah demikian, bejat moralnya, lantas memimpin. Na'udzubillah ini dari. Ini, nanti kalau tidak ada apa ya istilahnya gerakan moral untuk yang kita tak paham agama ini, ya tidak sah. Kita bayangkan mah, gitu ya. Diserahkan okay. Yeah, yeah. Orang DPR ya demikian buat undang-undang sudah di apa ya, jadi ya dirapat duluan nanti jedok seperti semuanya sudah demikian, cuma hanya uang dan uang. Nah. Alhamdulillah ada RDS dan ada satu kelompok kita lagi juga yang ya menggerakkan perjuangan Muslim itu banyak dicaci maki. Alhamdulillah. Itu mas. Baik, terima kasih Pak Bay di Klaten ya. Ya berdoa dan berusaha Pak ya semampu kita. Keluar dari ya, orang-orang pemimpin yang agamis bisa merubah pola pelayan demikian. Iya. Oke. Okay. Itu mas, terima kasih. Terima kasih Pak Bay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Bay yang ada di Klaten ya. Ini juga prihatin dengan kondisi remaja yang ada saat ini ya. Berarti juga sepakat dan juga sependapat dengan BKKBN. Temuannya semacam itu 26,3% ternyata sudah melakukan hal-hal yang semestinya dilakukan oleh pasangan yang sudah sah begitu ya, suami dan juga istri. Ini masih anak-anak belum sah sudah melakukan ya. Ini sesuatu hal yang kemudian membuat miris ya, sehingga kita juga banyak mendengar berita-berita ya di banyak media massa, bayi ditinggal gitu ya. Di daerah mana itu, Sragen atau Wonogiri nih, ada bayi ditinggal gitu ya. Itu dari mana bayi itu ditemukan di pekarangan gitu, apakah dari hubungan gelap gitu ya. Ini sesuatu hal yang memang memprihatinkan. Baik, nanti kita insya Allah akan berbincang bersama dengan narasumber kita di kesempatan kali ini pendengar ya, yang sudah kita sampaikan di awal tadi, yang seharusnya memang kita ingin berbincang langsung dengan komisioner dari KPAI, ada Dr. Badriah Fayumi, akan tetapi karena beliau bersamaan hari ini juga ada wawancara dengan televisi nasional, maka kemudian kita kemarin kebagian Ibu Maria Advianti gitu ya. Ini adalah komisioner bidang nafsa dan pornografi yang juga sekretaris dari KPAI. Kapan telepon dulu di 765-1818 lagi. Oke, kita akan segera angkat kembali. Kita menuju ke Solo Berseri. Ada Pak Hadi, Solo Berseri dengan Syar'i. Silakan Pak Hadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak ya? Ya. Alhamdulillah. Silakan Pak Hadi ini yang sering melihat remaja. Terkini seperti apa nih Pak? Ya ini saya bergerak dalam bidang remaja untuk planning-planning remaja itu mas ini ya. Bahasa saya sudah betul-betul mengkhawatirkan hari ini. Gitu ya, mengkhawatirkan. Ya, mengkhawatirkan. Dikarenakan yang pada umumnya dan bahkan saya masuk di sekolahan Islam itu juga nggak begitu jauh ya, model akhlaknya itu nggak begitu jauh gitu. Ya. Nah ini dikarenakan ada satu kekuatan ya. Kekuatan itu memang kayaknya ini sebuah upaya yang disengajakan mas, setting namanya itu. Setting peradaban dunia itu remaja itu memang betul-betul dirusak begitu. Kemudian gayung bersambutnya itu bapak-bapak kita seperti Pak Mobles tadi memberikan komentar, bapak-bapak kita itu gak tahu ini belum paham atau memang dibuat begitu. Mengapa dengan sebuah pertanyaan seperti itu? Yeah. Tadi mencontohkan Car Free Day gitu ya. Kemudian kalau saya mencontohkan adalah tayangan televisi yang itu serba glamor, hura-hura, cekakaan, kemudian dengan pakaian yang seperti itu televisi itu kan kendalinya mereka kan mas. Kalau negeri ini mau seperti mereka menangani apa bahasanya teroris seperti itu kan ya begitu kegempitannya gitu. Mengapa TV dibiarkan begitu? Gitu ya. Kemudian yang kedua adanya coba mas musik-musik itu mas. Musik-musik itu kalau nggak diberikan izin kan selesai sebenarnya. Itu mas tampilan musik nggak tahu ya dengan rokok atau apa yang di yang sering tampil di alun-alun kemudian di berbagai tempat itu. Itu kan nggak diberikan izin kan selesai sebenarnya. Harusnya gitu ya. Yang memberikan izin itu siapa kan juga mereka juga gitu. Ya, maka bahasanya itu orang ngerti apa ya memang sengaja seperti itu memang memang merusak generasi kita ya ada televisi kemudian ada musik-musik yang seperti itu belum lagi ditambah dengan budaya-budaya yang lain gitu kemudian masuk kepada solusi solusi ini ya negeri kita ini harus berbenah begitu. Ya tadi betul kalau sudah seperti ini kira-kira 10 tahun yang akan datang itu akan jadi apa? Itu ngeri sekali mas. Anak yang tidak punya arah mau sudah mempunyai anak ya anak nggak punya arah punya anak. Anak punya anak ya. Iya. Dan solusi yang kedua kita sebagai umat Islam ya ayo kita bergerak siapapun orangnya apapun yang disumbangkannya begitu. Jadi kita memang ini ayo saya pernah mas bekerja dalam satu sekolahan ya ini sedikit cerita tatkala kita ada di sana kita gerakan kita adakan mabit kita adakan semuanya ini tapi kemarin ada berita ada anak ke tempat saya ini tatkala sudah tidak ada ternyata bapak-bapak kita yang agamanya Islam yang itu enggak tidak bergerak sama sekali gitu ya akhirnya ya budaya mereka yang mengajari lah ini menunjukkan bahasa saya ayo itu ya terkadang kita tidak menunjukkan sesuatu untuk bergerak bermenggebrak apa yang kita mampu kan kita sumbangkan untuk menggerakkan pemuda ini sisi lain begitu jadi ada dua hal dari mereka juga ada dari kita juga ada ini mas yang jadi sedikit sumbang surung mungkin ya terima kasih Pak Adi kurang pas materi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hadi yang ada di Solo Berseri pendengar ya. Dan terima kasih itu dia pendengar ya. Kondisinya memang semacam itu apakah memang ini disengaja? Pertanyaannya begitu ya. Atau seperti apa pendengar ya? Nah, ini kan menjadi satu pertanyaan kalau kemudian tadi Pak Hadi mencontohkan berbagai macam program yang ada seperti Car Free Day ya. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan konser musik yang ada ya. Kemudian juga sinetron yang barangkali juga ditumbuh kembangkan di negeri ini ya. Sinetron remaja percintaan, begitu ya. Atau sesuatu hal yang lainnya. Ini yang kemudian menjadi semacam pemicu dan juga inspirasi barangkali bagi sebagian remaja kita yang kemudian mereka ikut-ikutan terkontaminasi ya. Ini pendengar ya. Akhirnya itu aja ya. Apa-apa yang disampaikan televisi, apa-apa yang kemudian diperlihatkan ya. Dikoncar dan sebagainya adalah sesuatu hal yang sah begitu ya. Enggak masalah, sah ya, gitu katanya. Wah, ini kita ke penelpon lagi atau nanti ya? Ini ada Buto yang ada di Sukoharjo Kartosuro ya. Enggak apa-apa kita terima dulu aja pendengar ya. Di 765-1818. Baik, assalamualaikum Buto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya. Alhamdulillah, baik kali ini. Silakan ini Bu Tau berkata dengan remaja kita. Remaja, iya. Persoalan utama. Persoalan seks bebas. Iya, persoalan utama remaja Indonesia ya. Jadi, kalau saya malah menilai begini, ini banyak anak-anak yang datang kepada saya ini akhir-akhir ini kayak jadi kayak musiman. Oh gitu ya. Iya, musiman itu anak-anak yang dilaporkan kepada orang tuanya maupun guru BP yang datang kepada kita ini di masa awal loh mas ya masa mereka mau menginjak masa dewasa itu masa-masa SMP itu masa-masa yang nggak karuan ya Jadi kalau Car Free Day itu juga orang dewasa melakukan. Kemudian yang konser-konser, yang joget-joget jaipong-jaipong itu sudah masa-masa kedewasaan. Cuman titik tolak dari kehancuran remaja itu sendiri pada menurut saya, hemat saya itu masa-masa balik yang tidak bisa dikendalikan, baik orang tua maupun guru. Ketika fasilitas-fasilitas itu dibiarkan bebas ada di tengah-tengah mereka, terutama HP, kemudian kalau dulu PS, game-game itu ya. Sekarang sudah beralih fungsinya lebih meningkat lagi, Mas. Yaitu game online. Nah, ini sebenarnya racun yang luar biasa yang disuguhkan oleh orang-orang Yahudi dan kaum kafir, Mas. Nah, kalau saya malah meninjaunya ke sini karena ini adalah titik tolak, baik mau laki-laki maupun perempuan, ini HP ini sudah menjadi racun. Nah, karena apa? Yang saya teliti, yang saya teliti, karena satu bulan ini nggak tahu saya kayak orang-orang kayak yang ini, yang datang-datang ini kayak keranjingan ini ya, kayak keranjingan elektronik ini. Karena apa? Begitu orang tuanya itu disibukkan dengan kegiatan-kegiatan mereka, mereka tidak mau diganggu, mereka kasih fasilitas yang memang anak itu biar bermain dengan sendirinya. Secara tidak langsung, ibu bapaknya membunuh karakter anak atau melumpuhkan sistem kerja otak sebelah kanan. Nah, otak sebelah kanan ini, Mas, berfungsi sebagai sistem motorik. Yang mana kalau sistem motorik ini difungsikan, anak itu akan menjadi cerdas, selain itu memori juga bekerja. Kalau anak difungsikan sistem kerja otak sebelah kiri atau sensor dan memorisnya, maka anak tidak tahu kerja dan akan bosan, akan cepat bosan. Itu ya. Nah, ini dari dampak sistemik, dampak sistemik kayak anu aja, apa tuh? Kayak itu ya, pembahasan kita kemarin. Ya, tapi nggak apa-apa, ini kita bahasakan seperti ini adalah sebuah dampak sistemik yang negatif. Anak yang baru mulai beranjak, dia untuk menjadi remaja, itu sudah dirusak oleh siapa? Orang tuanya yang tidak diperhatikan, sehingga guru pun kewalahan. Guru kewalahan begitu. Nah, anak-anak SMP itu sudah seperti itu. Anak SMP kelas 1, anak SMP kelas 2. Lah, ibu bapaknya, Masya Allah, kalau uang aja nggak usah ini, Mas. Kayak uang pakai kaki, gitu. Nah, tapi dampaknya seperti ini. Ini berapa persen remaja kita yang kena dampak sistemik seperti ini, coba. Nah, anak SD aja sudah dibekalin sama HP. Ya kan, mainan-mainan itu, coba dibayangkan sistem kerusakan otak yang sudah sedemikian diciptakan oleh orang tuanya, dirusakkan sedemikian rupa. Kemudian kalau sudah rusak, anak suka membantah, anak bosan, gak mau sekolah, kemudian anak suka bolos, ya mereka mau mendapat pendidikan dari mana? Begitu loh. Kemudian mereka mau dikatakan, mau diajak berbuat kebaikan dari mana kalau mereka sudah menolak, sistemnya itu sudah menolak. Sistem dari fisiknya itu sudah menolak untuk kebaikan, mereka nggak tahu. Jangankan kebaikan, Mas ya, maaf ini. Kalau sudah anak kena dampak seperti ini, nggak mau mandi, Mas. Gitu ya malah ya? Iya, nggak mau mandi. Mereka tidak mau mandi, mereka tidak bisa tidur dengan awal-awal waktu. Kemudian bangunnya di awal waktu, nggak bisa. Nah, coba kita bandingkan anak-anak yang suka outbound. Anak-anak yang suka outbound, tantangan-tantangan mereka yang dari luar itu begitu memacu mereka, sehingga mereka bisa mengambilkan keputusan-keputusan yang cepat, sehingga mereka terbebas dari satu tantangan satu dengan tantangan yang lain. Kalau untuk mengaktifkan sistem otak kiri ini, mereka diberikan tantangan-tantangan yang memang secara visual itu Masya Allah luar biasa, sehingga mereka harus menetapkan satu fungsi ke fungsi yang lain, sehingga meningkat, Mas, yang namanya adrenalinnya itu meningkat, tetapi bukan diperuntukkan kepada sebuah yang positif untuk bergerak dan mengambil keputusan. Akhirnya mereka menjadi mandek dan stagnan, dan cara berpikirnya mereka sangat tinggi fantasinya. Fantasinya tinggi, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Saya kira ini titik tolak kebinasaan suatu negeri, ya, yang memang pemerintahnya tidak bisa mengontrol, orang tuanya tidak bisa mengontrol, guru-gurunya. Itu juga ya. Sudah, kalau sudah seperti ini mau bagaimana? Guru-guru itu tidak bisa berbuat apa-apa, Mas. Karena secara dampak sistemik ini dirusak oleh fungsi baik itu dari dalam maupun dari luar kehidupan mereka yang terdekat. Iya. Maaf. Okay. Mungkin itu Mas. Mungkin jauh dari apa ya kalau kemarin ada Car Free Day kalau ini. Kalau saya lebih dari titik ya. Awal mereka menjadi rusak adalah sebuah fasilitas yang memang diberikan oleh orang tuanya maupun lingkungannya. Sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia ya. Dari Pak Firdaus yang ada di Pak Abu Thoriq yang ada di Kartosuro Sukoharjo ya. Fasilitas yang tidak terbatas. Baik pendengar RDS FM dimanapun Anda berada yang masih terus setia bergabung bersama dengan kami. Kita ke satu penelpon lagi barangkali ya. Satu penelpon lagi, oke silakan sebelum nanti kita menuju ke kilas informasi pukul 8 pagi gitu ya. Kita menuju ke penelpon yang berikutnya di 765-1818 ada Pak Nadi. Pak Nadi ini di daerah mana tadi ya? Sumber ya Pak Nadi ya. Baik, kita akan sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Nadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Nadi juga ini kayaknya menggeluti dan juga mengamati remaja nih Pak ya. Mantan remaja juga ini Pak yang jelas. Yeah. Monggo silakan Pak Nadi. Ini Mas Aman. Nggih, pripun. Kalau saya ini terkait dengan Al-Baqarah 120 ini. 120. Walan tarto itu. Kalau Yahudi itu. Ya. Walan tarto dan sebagainya. Okay. Hatta tatabi'a milatahu. Nah, ini yang anfanya di situ tadi. Sampai kamu mengikuti milah mereka. Lah milah itu bisa budayanya mereka, gaya hidupnya, lifestyle-nya, ya, pola pikir dan sebagainya. Ya. Terus kemudian itu dibuktikan dengan Swimmer pada tahun 35. Terus orang misionaris mengatakan bahwa untuk memerangi Islam itu apa? Dengan cara menjauhkan umat Islam dari Islamnya. Jadi ini memang pola strategi atau brand design dari musuh-musuh Islam, yaitu menjauhkan umat Islam dari Islamnya. Nah, cara menjauhkannya apa? Dengan berbagai macam aspek kehidupan. Dari sisi apa konsep-konsep pemikiran, misalnya ada liberalisme, sekularisme dan sebagainya. Dengan liberalisme maka orang menjadi apa bebas sebebas-bebasnya, mau ngapain saja silahkan. Dengan sekularisme seakan-akan negara tidak berperan pada masalah moral pada rakyatnya, sehingga apa moralnya ini jadi nggak ada yang ngurusi. Ya. Kemudian ada HAM, orang mau berbuat apa-apa ya itu hak asasi. Nah, ini kan ini sudah mengacaukan tuh. Ya. Kemudian juga untuk remajanya sendiri dirusak, bahkan ada rumusnya tuh. 4S tuh. Ada song, sex, sport, ya ada fashion dan food dan sebagainya itu. Ya semuanya apa? Dalam rangka untuk melenakan orang Islam dari Islamnya. Diasikan dengan hal-hal yang tidak apa? Tidak bermanfaat tadi. Gitu. Ya. Kemudian setelah semuanya tadi, maka ini tadi perlunya kita mungkin kembali ini ya, artinya dari sisi kita ada komitmen ya, ada komitmen betapa kerusakan remaja ini luar biasa sekali dan dampaknya ini juga nantinya akan luas sekali. Ya. Maka ini sebetulnya harus dipikirkan betul-betul. Ini harusnya menjadi pemikiran bersama, ini suatu ini adalah musibah yang besar sekali ini sebetulnya. Tapi akhirnya ini tadi karena mungkin pengaruh sekularisme dan sebagainya, itu pemimpin-pemimpin kita merasa ya nggak begitu inilah, konsen ya, ke situ ya. Aja gitulah. Contohnya aja tadi yang BKKBN tadi ya. Ya kalau dia mengamati apa masalah seks bebas dan sebagainya, kehamilan dan sebagainya di luar nikah, ternyata apa fokusnya itu bagaimana tentang seks secara aman. Nah, mungkin nanti kondomisasi akhirnya itu ya. Ya kan arahnya supaya kesana, tidak terkena AID, kan itu tidak terkena penyakit-penyakit kelamin, kan itu. Tapi tidak pernah sama sekali bicara tentang dosa lah ini kan, masalahnya tentang neraka itu masalahnya di situ tuh sih. Padahal itu jauh lebih dahsyat, lebih mengerikan daripada apa masalah aib tadi gitu. Ya, terus kemudian selain itu dampak moralnya juga luar biasa nanti. Maka kalau saya mungkin ini perlu sekali apa menjadi renungan bersama ya. Sudah saatnya lah pemerintah dan para orang tua ini juga begitu. Orang tua kita ini juga sekarang apa mungkin kurang sekali memberi contoh-contoh ini ya, atau terlalu permisif pada anak-anaknya mungkin gitu. Contohnya cara berpakaian anak-anaknya ya, dibiarkan aja dia ngikuti fashion, ngikuti ini yang begitu apa membuka-buka aurat dan sebagainya. Kemudian pergaulan anak tidak dipantau, sehingga apa ada istilah berteman menjadi TTM, teman tapi mesra. Tapi orang tua tetap membiarkan saja. Akhirnya jadi teman tapi mesum. Orang tua masih diam aja, enggak apa terusik dengan itu. Akhirnya apa? Teman tapi matang. Nah, itu jadi seperti itu. Ini kan sebenarnya apa? Artinya ketidakpedulian dari orang tua juga nih. Baik. Ya, makanya apa? Ini perlu sekali adanya tadi mulai kepedulian-kepedulian dari orang tua maupun para pemimpin kita bahwa ini adalah masalah besar, ini masalah dahsyat ini. Terus kemudian secara praktisnya mungkin gini, dari apa di kampung-kampung perlu juga dibentuk, kalau untuk DPR ada Indonesian apa untuk mengawasi DPR, mengawasi keuangan, mengawasi korupsi dan sebagainya itu, korupsi dan sebagainya. Nah, fitra ini ya. Untuk apa pengawasan terhadap masalah-masalah susila di kampung-kampung itu. Jadi ada satgas-satgas susila gitulah. Ya di mana bah ketika misalkan di kos-kosan ya ada kos putri, kemudian ada laki-laki yang masuk kamar dan segala, ini mulai harus di satgas. Kalau kita nggak peduli, karena sekarang sudah menganggap semuanya itu seakan-akan apa ya, malah kadang-kadang kita sendiri yang malu. Bukan yang pelakunya yang malu, kita yang malu mau begini-begitu nanti dikira macam-macam gitu. Nah, makanya Pak, ini perlu ditumbuhkan kesadaran itu untuk mengingatkan, saling mengingatkan. Ya, itu. Baik. Terus kemudian juga pentingnya kajian-kajian remaja. Ini sangat tadi betul sekali bahwa kita betul-betul jauh dari perlu agama. Perlu digalakkan ya. Ya, sehingga remaja ini sangat-sangat sekali tidak paham tentang agama, sehingga tidak paham mana yang harus apa ditinggalkan, mana yang harus dikerjakan dan sebagainya. Ya. Baik. Itu Pak Nadi. Ya, mungkin dari situ aja sementara. Terima kasih Pak Nadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nadi yang ada di Solo ya. Baik pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita akan jeda dulu untuk menyimak kilas informasi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan nanti insya Allah setelah ini kita akan coba untuk menghubungi narasumber kita di pagi kali ini, pendengar ya. Narasumber kita di pagi kali ini nanti insya Allah dari Komisioner KPAI. Kita akan jeda dulu untuk menyimak kilas informasi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Sesaat lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pendengar Radio Dakwah Syariah dimanapun Anda berada yang masih terus setia bergabung bersama dengan kami. Sesaat lagi insya Allah kita akan mencoba menghubungi narasumber kita di kesempatan kali ini ya. Beliau ini adalah Komisioner Bidang Nafsa dan Pornografi yang juga sekaligus sebagai Sekretaris KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia ya. Beliau ada Ibu Maria Adfianti. Kita akan coba untuk terhubungkan dengan beliau di kesempatan kali ini, berbincang seputar tema yang kita hadirkan pula di hari ini, yang berkaitan dengan persoalan utama remaja di negeri kita ya, Indonesia Raya, pendengar. Untuk Anda yang sudah bergabung via SMS, kami sampaikan terima kasih ya, sudah bergabung di kesempatan kali ini, pendengar. Oke, kita akan coba untuk kondisikan dulu ya. Semoga kita bisa segera tersambungkan dengan beliau. Utahiyat ashabil jannah, uquluha ya tiyuril jannah. Utahiyat ashabil jannah, uquluha ya tiyuril jannah. Ukhalluna nahfaz wa naghni. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Baik, kita akan menuju ke SMS dulu pendengar di kesempatan kali ini ya. Ada dari Anda di 973 ya. Perilaku remaja ini kalau bahasa saya mengistilahkan nempil kamukten mas. Dan hal ini menjamur karena kontrol masyarakat yang membiarkan bahkan memaklumi dan memberikan tempat bagi pasangan zina, bahkan kalau sampai hamil dihadiahkan KUA begitu ya. Nah untuk bilahi min dzalik ada Ummu Zahra, itu dia. Jadi sesuatu hal yang memang di masyarakat kita kontrolnya barangkali juga kurang ya, selain tadi peran dari orang tua, lingkungan yang ada yang ternyata kesannya permisif ya, membolehkan, membiarkan, bahkan memaklumi ketika orang melakukan hubungan berpacaran, pacaran gitu ya. Oke, baik. Gimana Mas Wata? Assalamualaikum. هذه رسالتنا يا إخوة سهل خفيف الدرب بتضوي هذه رسالتنا يا إخوة سهل خفيف الدرب بتضوي كلها كلمة حلوة بغنوة والسلام عليكم والسلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. Baik pendengar Radio Dawasara dimanapun Anda berada, kita masih mencoba untuk melakukan kontak ya, nyambung dengan narasumber kita, semoga nanti bisa. 633, kalau kita lihat fenomena pelajar yang kos di Solo ini aja sungguh memprihatinkan Mas. Banyak pelajar yang campur baur di kamar laki-laki perempuan. Efek media dan narkoba ya. Ini dia dari Huda. Terima kasih Huda ya. Jadi fenomena yang ada di kota Solo ini katanya semacam itu pendengar. Benarkah demikian? Berkaitan dengan campur baurnya di kamar lagi ya. Antara laki-laki dan perempuan. Padahal belum sah. Nah ini orang tua tahu gak sih orang tua? Kondisi seperti itu tahu gak orang tua ini? Ngertinya pokoknya anak saya kuliah gitu ya. Sekolah di luar kota. Nantinya lulus setelah sekian waktu begitu ya menggondol gelar dan sebagainya tanpa kemudian mengerti lebih jauh berkaitan dengan perilaku sehari-hari. Barangkali ketika setiap bulannya pulang ya ke rumah itu kan bisa dikasih nasihat ya. Nah kalau di sana kegiatan apa saja yang dilakukan? Oh ini loh bu, ini loh pak gitu ya. Oh begitu, yang jelas jangan pergaulan bebas ya. Ini dilarang dalam agama. Oh enggak kok pak bu ya. Saya di sana ikut acara seperti ini dan sebagainya. Ini barangkali juga jadi salah satu perhatian ya buat orang tua. Orang tua salah satunya gitu pendengar ya. Karena memang tadi sinergisitas antar berbagai macam stakeholder diperlukan sekali ya. Kita akan ke narasumber kita pendengar. Ada Ibu Maria Advianti. Beliau adalah sekretaris KPAI ya dan selaku komisioner bidang nafsa dan pornografi yang saat ini sudah kita hubungi. Kita akan sapa beliau di kesempatan kali ini. Baik, assalamualaikum Ibu Maria Advianti. Waalaikumsalam. Iya, ini dari Radio Dakwah Solo ini Bu. Dan kesempatan kali ini kita berbincang-bincang seputar temuan dari BKKBN berkaitan dengan persoalan utama remaja Indonesia yang sudah memprihatinkan. Selain narkoba, kemudian juga HIV/AIDS, juga seks bebas, Ibu. Kalau menurut pengamatan atau juga pantauan selama ini dari KPAI, seperti apa, Bu, berkaitan dengan remaja Indonesia ini, Bu? Bisa diulang sebentar, Mas. Itu apa pertanyaan yang terakhir? Mohon maaf ini karena kurang jelas. Iya. Jadi berkaitan dengan temuan dari BKKBN yang menyebutkan bahwa seks bebas ini merupakan persoalan utama remaja Indonesia, Ibu. Kalau menurut pantauan dari KPAI selama ini berkaitan dengan remaja seperti apa kondisinya, Ibu? Baik. Selamat pagi. Radio Solo. Yeah. Jadi di KPAI kami sudah melakukan beberapa kajian dan juga pemantauan serta pengawasan di beberapa tempat. Yang kami temui memang untuk anak-anak yang sedang usia remaja, remaja BG ya. Ya sekitar mungkin SMP ya. Usianya kalau dilihat dari kasus yang kami temui sebetulnya mulai dari usia 3 SD. Oh malah 3 SD ya Mas. Jadi 3 SD itu 3 SD itu kita sudah menemukan ada anak kelas 3 SD yang punya menyimpan film porno di HP-nya. Oh, begitu. Kemudian hasil survei Mitra KPAI menemukan bahwa kelas 4 SD juga sudah mulai mengenal pornografi. Mereka mengenal materi pornografi itu dari internet biasanya, dari komputer. Dan yang lebih mengkhawatirkan ternyata mereka mengenal materi pornografinya bukan dari warnet, tapi justru dari rumahnya sendiri. Oh gitu, handphone barangkali? Iya, ini. Jadi kami juga mengharapkan kepada orang tua, terutama yang punya anak usia-usia sedang ingin tahu ya, namanya anak-anak itu sedang ingin tahu, tolong dipantau betul. Kalau memberikan gadget atau mungkin laptop atau mungkin internet atau komputer dengan yang memiliki fasilitas-fasilitas informasi publik yang mudah diakses itu tolong dipantau betul anaknya, karena sekarang ini sangat mudah mengakses hal-hal pornografi seperti itu. Salah satu contoh, kadang kalau kita buka internet kan biasanya kita pakai password, Mas. Betul. Pakai, bukan password, keyword. Pakai keyword itu. Jadi kita mau cari soal apa gitu kan. Misalnya kalau pelajaran sekolah mungkin mau cari soal tugas-tugas sekolah. Itu keywordnya itu tidak harus yang berkaitan dengan hal-hal pornografi. Apapun itu bisa sangat berhubungan dengan konten pornografi. Nanti yang muncul kontennya pornografi gitu. Nah, ini juga yang sedang kami coba rumuskan dengan gugus tugas pornografi, di mana KPAI ada di dalamnya, supaya konten-konten seperti ini juga lebih bisa dikendalikan oleh Kominfo gitu. Jadi perilaku apa namanya seks bebas di kalangan remaja ini memang penyebab utamanya adalah berkaitan dengan tadi Bu ya, fasilitas yang tidak terbatas yang dimiliki oleh remaja saat ini atau bahkan anak-anak saat ini begitu ya. Jadi apa namanya, perilaku itu kan diperoleh salah satunya dari informasi, Mas. Informasi. Jadi ketika anak sudah memiliki informasi itu, jadi dia tahu bagaimana harus melakukan misalnya atau mengakses pornografi. Kemudian juga nanti akan ada rasa penasaran dan dari situlah semuanya berasal. Iya. Kalau di zaman dulu perilaku seks bebas ini kan sesuatu hal yang aneh begitu ya. Sesuatu hal yang tabu barangkali. Tapi kalau saat ini sepertinya sesuatu hal itu sudah biasa dan bahkan dalam tanda kutip dimaklumi begitu. Kalau menurut KPI sendiri, pantauannya seperti apa nih berkaitan hal itu? Apakah memang ada kecenderungan ke sana begitu? Nah ini yang justru pas sekali nih ditanyakan, karena ini baru pantauan saya, tapi memang belum kita kaji lebih dalam. Itu saya khawatir saat ini memang sudah ada pergeseran nilai. Oh gitu ya. Jadi yang tadinya tabu mungkin untuk masalah-masalah pacaran atau mungkin mohon maaf, berciuman antar pacaran masih remaja, kemudian juga dulu mungkin model pacarannya pegang-pegangan tangan cukup gitu ya. Sekarang saya kira sudah lebih dari, lebih dari itu ya. Kita semua sudah tahu lah bagaimana anak-anak sekarang gitu, kalaupun tidak apa namanya tidak diawasi, mudah-mudahan ini tidak terjadi di Solo. Saya berharap seperti itu. Dan orang tua memang membekali anaknya dengan nilai-nilai yang nilai-nilai dengan nilai-nilai budi pekerti, nilai-nilai luhur, kemudian nilai-nilai etika, kebudayaan kita yang memang menjunjung tinggi kehormatan dan lain-lain, sehingga model-model hubungan yang mengarah kepada akses atau pergaulan bebas itu bisa lebih direndam. Ibu kalau berbicara, mohon maaf ini yang saya tekankan sekali lagi, mudah-mudahan tidak terjadi pergeseran nilai itu, sehingga kalaupun ada gejala-gejalanya, seluruh pihak lah ya, tidak hanya orang tua, tapi saya kira siapapun yang terlibat dengan anak, apakah di sekolah ataupun di pengambil kebijakan juga memperhatikan hal ini. Kalau selama ini beberapa kota-kota yang sudah dipantau dari KPAI, mana saja ini Bu yang ada indikasi ke arah sana Ibu? Yang kita pantau bukan hanya di kota besar bukan saja. Bukan hanya di kota besar ya. Karena di DKKPN memang banyak kasus yang terjadi dan mungkin penelitiannya atau surveinya ada di kota-kota besar. Ternyata daerah-daerah yang kami pantau, kebetulan tahun ini kami memantau 9 provinsi yang berkaitan dengan kekerasan pada anak. Ternyata selain itu, selain kekerasan yang dialami oleh anak, masalah pornografi ini menjadi termasuk merata ya, yang kami temukan misalnya di Jawa Timur, di Mojokerto, kemudian di Lampung, itu kan kota-kota, bisa dibilang kota atau kabupaten kecil ya, bukan kabupaten atau kota yang modern atau mungkin cukup deras arus informasinya, tapi dengan adanya internet, kemudian sosial media seperti Facebook, terutama Facebook, Twitter juga ada, sudah mulai, tapi saya kira terutama Facebook itu mulai ada kasus-kasus itu juga merata. Kita melihat penculikan atau mungkin bujuk rayu atau penipuan melalui Facebook kepada anak-anak juga tinggi sekarang. Iya. Kalau di luar negeri mas, Facebook itu tidak bisa diakses untuk anak yang di bawah 18 tahun. Di kita masih bebas. Ini juga mungkin sorotan, mungkin pemerintah Solo juga bisa melakukan filter terhadap media-media sosial seperti itu. Ya, Ibu, kalau melihat sendiri kondisi yang memprihatinkan yang menimpa sebagian remaja Indonesia ini, apakah memang selama ini tidak ada peran dari pemerintah yang cukup taktis dan strategis barangkali untuk mengantisipasi atau juga menangani kondisi problematika yang terjadi bagi remaja Indonesia ini, Bu? Saya kira kalau pemerintah pasti melakukan sesuatu ya. Cuma pertanyaannya, apakah efektif atau tidak? Oh, begitu ya. Pertanyaannya begitu kan, efektif artinya efektif itu menjangkau target sasarannya seperti apa, sudah sejauh mana, kemudian apakah apakah memang jumlahnya atau penanganannya juga sudah sesuai dengan kasus yang muncul, itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin perlu dijawab juga oleh pemerintah dan kita sendiri, terutama ketika memang kasus-kasus anak ini memang sudah merebak merata di masyarakat karena bantuan teknologi, mestinya pemerintah juga lebih tanggap dan punya mekanisme yang atau kebijakan yang lebih efektif untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari bahaya pornografi ini. Ya, Ibu, mengingat jumlah remaja terbilang besar mencapai 26,7% ya dari total penduduk menurut BKKBN itu sendiri. Ini kira-kira hal apa yang harus segera ditangani, Ibu? Iya, saya kira yang paling efektif mungkin yang bisa sekarang kita lakukan bersama, di mana sih remaja itu berada, gitu kan? Itu pertanyaannya. Karena sasaran kita remaja, gitu. Saya kira walaupun tidak semua remaja itu bersekolah formal, tapi banyak adik-adik kita memang yang sekolah di lembaga pendidikan, apakah itu sekolah negeri ataupun swasta. Itu aja dulu, Mas. Jadi bagaimana mensosialisasikan bahaya pornografi ini kepada adik-adik yang ada di sekolah. Kemudian mungkin di lembaga-lembaga agama. Seperti pondok pesantren, itu kan juga banyak remaja di situ. Kemudian juga sekolah-sekolah agama yang lain, itu itu juga saya kira efektif. Ketika kita melihat di mana ada kelompok-kelompok remaja yang banyak, karena mereka di sini kan peer group mas, teman-teman remaja ini. Jadi kalau misalnya satu orang yang menjadi agen sosialisasi misalnya gitu, atau kader dari bahaya sosialisasi bahaya pornografi, kita harapkan mereka juga bisa memberikan informasi itu kepada temannya, sehingga bisa terus bertambah informasi ini menyebar ke masyarakat. Karena adik-adik remaja kita ini memang belum tahu, kebanyakan belum tahu bahwa ada pameo begini, kalau dosa Tuhan bisa mengampuni. Kalau sudah di internet, tidak ada yang bisa menarik itu informasi gitu ya. Ketika kita mengupload misalnya informasi mengenai diri kita, itu yang terkait dengan pornografi itu banyak, foto-foto dari adik-adik kita yang memang mereka upload sendiri, itu tidak bisa dihilangkan. bisa ditarik kalau sudah di internet. Mm-hmm. Kalau dosa masih bisa diampuni, Mas. Kalau sudah di internet, ada pemikiran semacam itu ya. Iya. Iya. Baik, berarti memang perlu adanya kesadaran untuk bersinergi antara stakeholder yang ada ya. Betul. Hmm, betul. Iya. Saya kira pemerintah melakukan apa dan masyarakat mengharapkan apa itu harus nyambung. Gitu ya. Kalau program pemerintah misalnya melakukan sosialisasi tapi masyarakat juga tidak aware atau tidak memahami ini ya, enggak nyambung juga. Kemudian kalau misalnya masyarakat resah dengan merebaknya pornografi di kalangan remaja tetapi pemerintah tidak efektif melakukan kebijakan perlindungan anak dari bahaya pornografi, ya enggak nyambung juga. Harus ada sinergi dan komunikasi dari kedua belah pihak itu. Baik, Ibu Maria Advianti, Komisioner Bidang Nafsa dan Pornografi yang juga Sekretaris KPAI, terima kasih atas waktunya Ibu. Dan semoga juga bermanfaat perbincangan singkat kita. Iya, selamat pagi Ibu. Halo, selamat pagi. هذه رسالتنا يا إخوة سهل خفيف الذنب بتضوي هذه رسالتنا يا إخوة سهل خفيف الذنب بتضوي كلها كلمة حلوة بغنوة والسلام عليكم والسلام عليكم Pendengar Radio Dakwah Syariah dimanapun Anda berada, itu ya salah satu persoalan berkaitan dengan remaja kita yang begitu luar biasa. Tanda ini juga pantauan dari KPAI sendiri semacam itu ya. Kalau BKKBL ini mantunya di kota-kota besar, kalau KPAI di kabupaten dan juga kota, ternyata juga hal yang sama diakibatkan fasilitas yang tidak terbatas ya. Ini senada dengan tadi Abu Tok yang ada di Kartosuro ya. Ini lebih ke sana sebagai pemicunya yang kemudian menyebabkan banyak hal ya. Apalagi juga ketika orang tua, berbicara soal orang tua ya, kalau gagap teknologi kemudian tidak tahu dengan kondisi perkembangan teknologi yang ada, ini juga salah satu hal yang barangkali perlu ya menjadi perhatian. Kita akan menuju ke penelpon kembali di 765-1818 untuk Anda. Ada Pak Firdaus yang ada di Klaten ya. Assalamualaikum Pak Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat. Baik. Insyaallah, amin. Insyaallah, subhanallah, alhamdulillah. Iya. Ya, tentang tingkatin si moral ya, tingkatin si akhlak. Jadi kalau moral itu sudah ada dalam akhlak itu. Jadi kalau ada beberapa poin yang kita melihatnya itu sangat-sangat signifikan dan sangat-sangat urgen. Jadi saat ini poin yang pertama, memang sudah terjadi penggerusan akhlak yang begitu luasnya, begitu melebarnya, masuk ke lini-lini yang paling kecil atas nama kebebasan. Jadi atas nama kebebasan, padahal kita tahu betul, orang Islam harus paham betul bahwa ini murni produk liberalisme. Yaitu faham yang berdasarkan akal. Hanya berdasarkan akal, bukan berdasarkan wahyu ilahiyah. Jadi memang sudah sengaja mau memisahkan diri dari ilahnya, kan gitu. Jadi penjauhan umat dari dinnya, ini kan program ini. Ya, memang seperti yang disampaikan tadi, tidak perlu murtad, tapi minimal jauh atau menjauhi gitu ya. Dari din itu sendiri, dari Islam itu sendiri, secara sadar atau tidak. Kalau tadi disampaikan ada 3F, food fashion, itu salah satu cara menjajah mereka dengan hura-hura, dengan bentuk segala bentuk makanan penjajahan, kemudian bentuk gaya hidup, fashion, gaya berpakaian, dan seterusnya. Kalau dalam Islam kan jelas, untuk mengetahui seseorang itu cukup dengan apa yang ia baca, ia lihat, kemana ia pergi, kemana ia sering pergi, dan lain, kemudian dengan siapa temannya, itu standarnya sederhana saja kalau Islam, gitu kan. Jadi sistem ini memang dalam nas Al-Quran sendiri juga disebutkan bahwa ini memang sengaja ditawarkan oleh mereka. Gitu. Cara-cara seperti ini terus dipropagandakan, ditawarkan. Jadi selain mereka memusuhi din kita, mereka juga menawarkan milah-milah versi mereka. Ini kan lewat dipropagandakan lewat media, lewat agen-agennya yang bisa berupa artis, grup musik, dan seterusnya. Termasuk alat-alat elektronik juga bisa jadi alat untuk propaganda mereka. Dan untuk yang diwaspada ya, mungkin nanti insya Allah juga kita harus waspada, mungkin juga akan sampai ke Solo. Akan ada beberapa grup-grup metal. Antum pernah dengar toh? Grup metal dari luar yang akan yang sudah ini sudah konser di Jakarta dan nanti juga bisa jadi sampai ke Solo. Yang intinya itu menawarkan cara-cara hidup, cara-cara pemikiran para penyembah setan, paganisme. Bisa kita sebut saja grup misalnya Metallica, entah itu Led Zeppelin atau Iron Maiden atau Megadeth apapun itu namanya, ya kan? Yang menawarkan free sex life and drugs, jadi gaya hidup seks bebas dan minuman keras, obat-obat terlarang. Kita pernah dengar berapa banyak orang yang bunuh diri, mati, ya kan? Karena mengamalkan pemahaman grup-grup musik seperti itu. Itu memang ritual mereka seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita umat ini sedang dilanda penyakit yaitu salah memilih dan menentukan serta memberlakukan idola. Ya kan? Idola itu bisa seseorang atau sesuatu. Kalau kita jelas seperti di Quran Al-Ahzab ayat 21 ya uswatun hasanah kita Rasulullah, termasuk cara-cara beliau. Ya kan? Jadi memang kita ditawarkan dengan idola-idola generasi kita, terutama ditawarkan dengan idola-idola versi mereka dan gaya hidup mereka. Ya, apalagi ditambah generasi kita mudah kehilangan atau mempunyai ketidakmampuan mendefinisikan idola, termasuk cara hidupnya juga. Dan ditambah lagi celakanya, di rumah pun generasi kita tidak menemukan idola itu, gitu loh, atau pencerminan dari idola itu. Artinya orang tua juga tidak terlalu memperhatikan, katakanlah gitu loh. Nah, jadi yang ketiga, tidak ada punishment yang jelas, tidak ada punishment atau penghukuman yang jelas, baik secara sosial atau psikologi atau berupa undang-undang atau regulasi. Jadi ini tentunya akan menjadikan sepertinya kesannya itu kita permisif dengan hal-hal yang merusak seperti itu, gitu ya. Karena hukumnya memang di sini itu hukumnya abu-abu, salah kadang jadi benar, benar jadi salah, dan seterusnya. Tapi di balik itu semua tadi, ini membuktikan, sebetulnya ini membuktikan kelemahan sistem ini. Sistem ini lemah dan bobrok. Kalau kita bicara dari sisi BKKBN, lah kita lihat dulu BKKBN itu milik siapa, dibiayai siapa, untuk kepentingan siapa. Gitu loh, ya kan? Entah dengan program genre, program apapun namanya, kalau kita tidak kembali, tidak menyuarakan dan tidak memaksakan semampu kita, semaksimal yang kita mampu, untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, tetap bubrah, dijamin tetap bubrah. Karena disitulah fitrah manusia, asal usul hukum manusia itu memang dari situ, Allah dan Rasulnya. Ini terakhir aja, saya tanya sama antum, kalau kita punya makanan, kemudian dicolong kucing, analoginya saja, analogi nalar waras kita misalnya itu, apa yang akan kita lakukan? Apa cukup nyingkir kayak kucingnya? Apa cukup nutupi panganannya? Apa kedua-duanya? Coba kedua-duanya ya. Kedua-duanya. Hal itulah analogi sebenarnya yang harus kita lakukan. Ya kita lawan, kita perangi dengan cara yang kita mampu, semaksimal yang kita bisa, segala bentuk pengkaburan atau perusakan akhlak seperti itu. Terutama ini yang jadi sasaran kan memang intensnya kepada generasi kita. Selain itu kita juga terus-terus memaksimalkan diri kita untuk mengkafahkan keislaman kita semaksimal yang kita mampu, pemahaman tentang din kita. Karena amal tanpa ilmu ya keblas lah nanti akhirnya. Jadi itulah analoginya, kita lakukan semaksimal yang kita mampu, bagaimana juga uswatun hasanah kita tetap Rasulullah, termasuk cara-caranya, dan itu yang kita terapkan kepada generasi kita, insya Allah barokah. Karena memang Islam itu rahmatan lil alamin, dengan catatan bila dilaksanakan, diaplikasikan, gitu kan. Kalau cuma hanya sebatas simbolitas ya sama saja, gitu. Nah, gitu. Jazakumullah khairan katsiran, untuk jadi kewaspadaan buat kita semua, tetap istiqomah dalam Islam, akhir zaman, insan RDS. Selanda sampai saya mohon dimaafkan, semoga Allah mengampuni kebenaran Al-Haq kesinggatan dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Firdaus yang ada di Klaten, begitu ya. Baik, itu pendengar yang kemudian juga jadi perhatian kita bersama ya, berkaitan dengan kebijakan atau juga regulasi yang memang tadi dikatakan beliau kelihatannya permisif ya. Kalau kemudian ada kebijakan yang lebih ketat, ada regulasi yang disampaikan, diberikan kepada masyarakat ya, nantinya juga akan bisa meminimalisir paling tidak ya berbagai macam hal-hal yang negatif tadi. Tapi kalau kondisi yang ada saat ini sepertinya kurang mendapatkan tempat ya, nggak mendapatkan perhatian. Sehingga kemudian bebas ya, bebas tugas melakukan apapun itu ya, ketika dalam koridor suka sama suka ya silakan saja. Ini kan sesuatu hal yang kemudian kontradiktif ya dengan apa yang menjadi prinsip dan juga ajaran kita. Baik, kita akan menuju ke mana dulu? Penelpon kalau ada, boleh silakan di 765-1818 yang sudah SMS. Insya Allah nanti akan kita selesaikan, akan kita bacakan pendengar ya untuk Anda. Kita mulai dari 831, ya remaja harus ada yang mengontrol, yaitu orang tua. Terutama harus ditanamkan akidah yang tepat. Contoh, sama dengan ketika diajak ikut pengajian-pengajian, ikut bedah buku, ya. Dan lain-lain juga yang terpenting adalah sholat lima waktu jamaah di masjid agar pemuda kita tidak hancur ya. Dari siapa tadi? Sidik ya. Terima kasih. Baik, kita menuju ke Sragen. Kali ini ada Pak Didi. Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, persoalan remaja nih Pak Didi kali ini. Remaja kita ini Pak. 20% Ya, memang masalah kita bersama itu termasuk masalah saya dan Mas Salman. Betul sekali Pak Didi. Gimana nih Pak Didi? Jadi memang situasi sekarang ini memang situasi pornografi dan pornoaksi lah. Dalam segala hal, baik segala di bidang politik, ekonomi, budaya, dan seterusnya. Jadi kita ini seksi semuanya, supaya pornografinya berkembang luas dan tumbuh seperti jamur di musim hujan. Jadi ini memang ini ya, saya dengar dan saya itu ya, pornografi dan pornografi itu sudah bukan saja di rumah-rumah ya, bahkan di kantongnya itu sudah ada pornografi itu. Di sekolah, di kantor-kantor, bahkan departemen-departemen itu ya kalau istirahat ya nontonnya ya itu loh. Itu ya? Ya bahkan saya dengar Depan juga itu kantor Depan gitu. A'udzubillah mendalik. Jadi ini sudah menjadi semacam hiburan yang sangat menarik ya bagi kita. Menaharian ya. Baik itu adalah elit atas. Baik elit kekuasaan maupun elit kapitalis, anggota DPR dan seterusnya, bahkan ada anggota DPR yang mau haji besoknya, kemudian mati di Karanganyar kalau tidak salah itu. Jadi terakhir. Nah, karena itu, pornografi itu lah. Jadi situasi ini, mengapa berkembang di Indonesia? Tadi disinggung di luar negeri itu dibatasi di Indonesia ini. Berkembang begitu pesat karena bebas. kemunafikan ini memang berkembang dengan pesat di kita. Sehingga apa namanya, kita lebih menekankan kepada penggunaan alat apa namanya, alat audio visual atau media massa ya, yang lebih menggunakan apa namanya, menggunakan mata dan telinga ya. Ini memang lebih netral bagi siapa saja, baik yang haram halal gitu ya. Jadi sehingga ini media massa kita kan sangat didewa-dewakan seolah-olah sangat mengagumkan. Seraya mengajarkan hanya mata dan telinga lah yang mesti bekerja ya, bukan otak dan perasaanmu ya, apalagi nilai-nilai agama ya. Ya ini jadi apa namanya, inilah yang pemicu dan pemacu untuk timbulnya kerusakan-kerusakan ya, termasuk terutama yang paling muda itu di kalangan remaja. Oleh karena itu ada tentunya solusinya, perlu ada social control ya. Social controlnya ada alat-alat pengendalian sosial lah. Ya, antara lain tentunya keluarga ya, di sini dalam keluarga apalagi agama kita ya, perkawinan yang sifatnya saudara atau persaudaraan kan nggak boleh ya, jangan sampai timbul incest itulah mestinya ya. Jadi ada apa namanya, hubungan seksual di antara keluarga, dan sekarang sudah banyak itu anak memperkosa bapak memperkosa anaknya, kakeknya memperkosa cucunya. Ini kan sudah banyak tersebar lah. Ini ini agama ini berarti tidak jalan di sana ya, di dalam keluarga ya. Jadi di sini nggak jalan dalam arti ya tidak menyeluruh, mungkin hanya minoritas lah yang jalan. Yang kedua tentunya perlu ada penyebarluasan rasa malu. Jadi kita punya alat-alat media massa, jadi rasa malu itu harus disebarluaskan. Jadi tentunya bagaimana sifat rasa malu ini bisa ditampilkan secara luas kepada masyarakat, ya tentunya melalui baik melalui isu-isu maupun melalui media massa, bukan sebaliknya. Sekarang yang disebarluaskan itu justru ketidaktahuan malu, ya disebarluaskan lah. Nah, ini kan repot, coba di TV setiap hari itu, aduh, itu sampai paha-paha itu dari itu ya, sampai dimanapun tempatnya itu, paha terakhir itu, aduh, itu kelihatan itu aurat-aurat itu dipamerkan, dan anak-anak melihat itu, remaja-remaja itu. Yang kedua tentunya pendidikan, Mas Alman, ini pendidikan baik formal maupun informal di sekolah, ya maupun mungkin pendidikan juga mungkin ada pengajian penerangan, penjelasan dan seterusnya. Ini juga harus disebarluaskan supaya lebih efektif lagi kepada remaja. Tadi sasaran-sasarannya kami sudah ditunjukkan. Yang ketiga tentunya hukum. Lah, hukum ini jangan dengan mudah menggunakan hukum dalam hal moral. Kadang-kadang ini karena kalau hukum sudah tidak efektif, kalau segera dengan hukum, artinya alat-alat kontrol lain yang di atas itu tidak berlaku, hukum ini jadi tidak berwibawa. Gitu dan ya? Kalau hukum sudah tidak berwibawa sebagai alat terakhir, yang lain-lainnya jelas makin tidak berwibawa. Oleh karena itu tentunya di sini perlu berhati-hati kalau kita kaitkan dengan agama kita, ya, sebab Islam itu tidak usahlah sebenarnya bagi musuh-musuh itu diperangi dengan senjata sebenarnya, ya, cukup dipecah belah dan dirusak moralnya. Oh, karena itu saya kira lihatlah Suriah tidak selesai-selesai, sekarang Mesir dan sebagainya itu, tenanglah, nanti kalau sudah semuanya lemah baru diagresi, mudah itu sekali ya. Caranya seperti dulu itu ya. Irak dengan Iran setelah 8 tahun diagresi, mudah itu. Yang kalah ya diagresi, ya tambah monyok itu jadinya ya. Jadi inilah perlu kewaspadaan di dalam kerusakan-kerusakan moral ini. Dan tentunya tadi harus berfungsinya semua institusi-institusi sosial yang memiliki sanksi sosial, baik positif maupun negatif maupun sanksi hukum, ya. Dan ini kita sebenarnya nggak jalan gitu. Kemudian agama juga malahan dicap, distigmatisasi justru yang bukan-bukan, ya. Teroris, apa anarkis, apa radikal dan seterusnya lah. Dan inilah yang justru lebih memerosokkan moralitas dan dekadensi moral kita makin rusak dan rusak. Saya kira begitu, Mas Alman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Didi yang ada di Sragen ya. Memang kompleksitasnya begitu luar biasa tingginya, pendengar ya. Kalau berbicara soal persoalan atau juga problematika remaja, ternyata kaitannya banyak sekali ya, yang kemudian digandeng atau ditautkan. Baik itu soal kebijakan tadi dari pemerintah ya, bagaimana kemudian peran yang dilakukan selama ini, apakah sudah cukup efektif ataukah barangkali tidak punya peran yang signifikan dalam rangka melakukan perubahan ke arah yang lebih baik atau seperti apa begitu ya. Kemudian juga peran dari orang tua, dari diri kita sebagai bagian dari masyarakat ya, dan juga dari lingkungan kita, dan banyak hal lagi lainnya yang tentu saja perlu ya untuk kemudian dilakukan yang namanya sinergisitas. Kalau tidak, ya nggak tahu ya, 5 hingga 10 tahun ke depan, remaja di negeri ini seperti apa nanti kondisinya, meskipun lagi-lagi tidak kita pukul rata ya. Tidak kita pukul rata kemudian semuanya remaja semacam itu. Oke, baik pendengar, kita menuju ke SMS ya di kesempatan kali ini, karena banyak SMS yang belum kita bacakan dari Anda. Wajib ولما عليك يسلم صاحب ردك عالتحية واجب ولما عليه يسلم صاحب ويقول لك مرحب يا مرحب. Baik, pendengar dari Anda di 622, seks bebas seperti budaya wajib ya. Lebih parahnya mereka yang katanya trendsetter melakukan itu tanpa malu, malah diekspos oleh media. Wow, berhasil sudah propaganda dari Yahudi. Ada di 630, temuan BKKBN 100% akurat ya. Malah keadaan di lapangan lebih parah, Mas. SMP saja sudah banyak yang ngesek ya. Solusinya, tahu agama, jangan saling berdebat, menghujat. Ayo bergandengan tangan untuk menyongsong dakwah ini. Ada di 622 sudah tadi ya. Kemudian 886, semuanya, semua lini ikut bertanggung jawab, Mas. Tapi yang paling tanggung jawab adalah dari DPR ya, dan aparat. Karena yang buat undang-undang, sebagai orang tua kalau anak punya pacar malah bangga. Kalau menurut agama sudah jelas-jelas dekat zina saja tidak boleh ya, apalagi melakukannya. Undang-undang kalau sudah dibuat, misal aparat tahu berduaan, ditanya kalau tidak punya surat nikah langsung saja ditangkap. Percobaan ditahan 1 minggu biar orang tuanya dari anak tersebut jera. Kalau dilanggar kemudian harus diulangi, sanksinya lebih berat ya. Wallahu alam bisawab. Begitu ya. Ada aturan yang harus ditegakkan. Ada nggak di negeri ini pendengar berkaitan dengan hal semacam itu ya? Ketika tidak punya surat yang sah ya, di antara pasangan yang barangkali tengah berdua-duaan, apakah kemudian ada jeratan-jeratan tertentu itu, ada nggak ya? Kalau di Aceh sudah ada beberapa yang dilakukan ya. Kemudian ada di 305, kebebasan seks dan kejahatan yang lainnya yang meningkat pesat karena kurangnya perhatian orang tua terhadap anak. Penguasa yang mempunyai power yang salah menerapkan sistem hidup, Mbok Yao berpikir sudah sesat apapun canggihnya yang dipakai tidak bisa menanggulanginya kecuali sistem Islam. Itu kalau masih menginginkan generasi anak bangsa ini tidak hancur ya, dari Tohir yang ada di mana tadi ya, Sukoharjo atau Kartosuro nih. Kemudian kita menuju ke 494. Takak semangat terbarukan. Biasa mas, remaja kurang pengajian. Wong di Klaten aja Car Free Day ya, diadain dekat Masjid Raya yang tiap Ahad pagi buat pengajian. Jadi Ahad pagi berkurang yang ikut pengajian karena jalan-jalan ditutup Car Free Day. Dan dekat masjid ya kadang alun-alun ada gerak jalan. Jadi masjid pengajian sejari gerak jalan dangdutan katanya gitu ya. Wah, ini dia campur baur ya, antara yang hak dan yang batil nih pendengar. 250. Saya paham betul sekarang, yang merusak remaja-remaja kita ternyata adalah para aparat pemerintah sendiri. Mereka digaji rakyat dan malah merusak katanya begitu ya. Mari kita selamatkan anak-anak kita lewat pengajian di mana-mana. Abu Amroh di Solo. Kemudian ada di 171, mas, jalan berlubang. Bebayani Lui, bebayani meneh, lubang berjalan ya. Rakyatnya karena pimpinannya ngakunya Islam. Seneng uga bangga ya. Oh begitu ya, oke. Anda di 344, ya itulah remaja sekarang mas. Kata-kata zina sudah diganti menjadi kenakalan remaja. Menurut BKKBN, 36% remaja melakukan seks bebas. Itu masih data mas, faktanya lebih ngeri gitu katanya ya. Anda di 255, Mas Salman, seks bebas remaja mudah surveinya bukan remaja ponpes mas. Kalau yang jadi idola bukan rasul ya begitu mas, idolanya napi, pezina begitu ya. Meski di sekolah Islam, setelah pulang mereka langsung lepas busana muslimnya. Idolanya artis, meskipun pezina tetap dipuja, malah ikut-ikutan ya. Rahman di Kalijambe. Satu penelpon terakhir kalau ada. Anda di 527, banyak faktor kenapa remaja seperti tayangan-tayangan TV yang tidak mendidik ya. HP yang dengan bisa lihat situs-situs yang gak benar, minimnya pengawasan ortu. Kemudian akhirnya gak malu-malu ya. Itu dia yang sudah berusaha membentengi diri dengan agama saja kadang jebol karena besarnya godaan, apalagi yang jauh dari agama ya. Solusinya hanya satu, Islam begitu katanya ya. Baik, terima kasih pendengar. Kita ke penelpon yang terakhir ya. Ada Prof Zainal nih. Assalamualaikum Prof Zainal. Waalaikumsalam. Kabar baik semoga. Alhamdulillah. Sudah pulang dari Jerman ini Prof. Tahu. Tahu Ustaz. Alhamdulillah. Jadi silakan Ustaz. Iya. Jadi saya dengarkan dari tadi. Iya. Semua bagus. Yeah. Semua bagus, hampir semuanya mengatakan ini harus. Yang harus itu bukan remaja, yang harus itu kita. Kita semuanya ya. Kita semuanya punya keharusannya. Yeah. membuat remaja itu hatinya terpaut di masjid. Itu juga nggak gampang. Betul, betul, ya. Ya, ya. Yang kedua, pemerintah kita itu sembrono. Kenapa? Sembrono atau nyepele. Kenapa? Kalau kita lihat, tadi kan juga disebut dan kita tahu semua. Remaja yang diterima di perguruan tinggi atau sekolah itu sama yang tidak diterima banyak mana? Ya. Nah, banyak yang tidak diterima ini nggak pernah dipikir. Oh gitu ya. Ya ikut PS itu nggak diterima. Itu kita nggak dipikir sekadar mungkin. Iya dah. Nah, sebenarnya lagi media TV, media radio, media maya cetak, itu juga ya, tidak lagi memperhatikan, dan itu pemerintah juga sembrono dalam mendatang itu. Sangat sangat sembrono nyepel lagi. Tidak berpikir itu. Ya. Yang ketiga atau berikutnya itu lagi sembrono atau beralihnya konsep target apa yang akan dicapai oleh orang tua terhadap anaknya, terhadap remajanya, ya bagi pemimpin ya bagi umatnya, kalau itu orang tua ya bagi anaknya, kalau Pak RT ya warganya, Pak RT warganya, Pak Lurah warganya, itu nggak pernah sampai menyentuh ke remaja. Ya sulit, ya memang sulit. Itu makanya ada hadis Rasulullah SAW, di antaranya yang besok mendapat dari Allah itu remaja yang hatinya terpaut di masjid atau di aktivis masjid. Nah, aktivis masjid sekarang diberondong di banyak yang di ya kan, disangkakan itu teroris. Itu ya sudah mengganggu mengganggu aktivitas kita. Jadi stigma-stigma yang tidak pas. Jadi itu yang kita mesti mengharuskan diri kita untuk berpikir bahwa remaja yang lepas dari sekolah, dari pendidikan tinggi itu yang lebih banyak itu yang harus dipikirkan. Banyak yang itu melalikan itu. Dan remaja jarang yang menyimak radio RTS itu jarang. Begitu ya. Remaja yang mau datang ke masjid atau ke pengajian itu jarang. Nggak tertarik. Kenapa ya, Pak Prof? Ya karena target atau pola hidupnya sudah beda. Dan itu dia tidak tahu, tidak menyadari, dan tidak mau tahu. Kalau kita lihat tuh show-show musik yang nggak konser taruhan, itu konser itu penuh dan semua jadi gila itu melun jogetan di situ, tangannya melambai-lambai histeris sampai. Tapi pengajian mana aja yang sampai kesan? Nggak ada memang. Memang untuk kebaikan, kebenaran itu sulit. Jadi kita tidak boleh sembrono. Kita pun semua punya kewajiban. Dan MUI mengajak semua elemen masyarakat, ya, tidak terkecuali, itu tanggung jawab kita bersama. Ya, kalau remaja harus itu pasti harus. Tapi lebih harus kita, ya, aja kita. Saya kira itu aja ya. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon yang terakhir ya, beliau Profesor Zainal, pendengar. Baik, itu dia. Jadi memang semua stakeholder, semua pihak ini punya tanggung jawab yang sama ya. Bukan kemudian harus diserahkan kepada remajanya, karena remaja ini juga butuh bimbingan, butuh yang namanya apa namanya, himbauan begitu ya, nasihat dan sebagainya. Ini barangkali yang memang perlu dilakukan ya oleh seluruh stakeholder, sehingga kemudian nanti bisa membentengi remaja dari berbagai macam perilaku yang tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan menurut agama tentunya. Baik, kita menuju ke 305 pendengar dari Anda, Muklis di Sukoharjo. Penyelenggara negara ini buta, tidak tahu apa tujuan pejuang pendiri negara tercinta ini. Di antaranya, agar menjadi bangsa yang besar, bermoral, bermartabat. Ya, demikian juga sistem yang sanggup untuk mengaturnya. Namun yang didapati cuma materi dan materi, sehingga kesopanan dan akhlak pun akhirnya ditinggalkan. Anda di 494 Car Free Day di daerahku saja juga buat ajang ketemuan pacaran loh mas. Kemudian Anda di 305, itulah mas hasilnya kalau anak bangsa setiap hari dijejali dengan sinetron, gak mutu begitu katanya ya. Sebaliknya jam pelajaran agama malah dikurangi, akhlak ya, budi pekerti tidak ada, yang di atas saling berebut korupsi, tinggal apa bangsa ini ya, Mas Bejora, Sukoharjo. Anda di 630, kondisi remaja kita sangat memprihatinkan, tapi lebih memprihatinkan lagi, umat Islam masih saja belum mau bersatu, ya, dari Pai yang ada di Gemolong. Anda di 534, dari Umm Hakiki, bagi Anda semua itu sudah diatur oleh musuh-musuh Islam, sebagaimana firman Allah Ta'ala, begitu ya. Oke, sungguh ironis sekali program itu untuk menjauhkan sejauh-jauhnya generasi Islam, tetapi generasi kita tidak tersadarkan ya. Apalagi sekarang ini segalanya dengan alasan HAM, begitu katanya ya. Apakah itu yang dikatakan gaul ala sekarang? Apalagi tontonan sinetron, jadikan panutan dan panutan jadikan tontonan. Maka itu negara ini sangat gagal dalam membina generasi berikutnya. Anda di 635, perlu digalakkan kajian-kajian remaja agar remaja paham akhlak Islam, terutama akhlak kepada Allah, takut dan selalu merasa diawasi Allah. Juga agar remaja sadar ya, remaja sadar bahwa mereka sedang dirusak akhlaknya, dijauhkan dari Islam oleh musuh-musuh Islam. Ingat kalau kemaksiatan sudah merajalela, berarti menentang akan azab Allah. Anda di 854, Mas, saiki tua muda podo wae sudah mengikuti malah mereka setapak demi setapak ya, sejengkal demi sejengkal. Yen masalah dunia ndang cekat-cekat, yen urusane akhirat sak longgare, sak kobere ya. Berling nek kober karo nek eling, aku goreng lus dodo. Dari Mas Man yang ada di Karanganyar. Anda di 667 dari Salatiga, anak-anak sebaiknya diberikan hiburan sekaligus pembelajaran dengan film-film apa ini? Palestine, Afghanistan, biar jadi anak-anak yang kuat dan tangguh, katanya. Anda di 677 memang sangat memprihatinkan apa yang disampaikan oleh Abu Tok dan Pak Nadi. Sudah menjadi pemandangan sehari-hari di pedusunan, apalagi di perkotaan. Ibu Erna yang ada di Gondang Rejo. Baik, masihkah ada lagi? Anda di 971, orang tua harus bangun untuk melihat dengan pengamatan yang tajam apa yang terjadi pada para pemuda hari ini, dan segera memutuskan apa yang harus dilakukan. Islam solusi terbaik. Ada di 347, RDS, mari kita jadikan rumahku adalah surgaku. Mari kita bawa remaja-remaja kita ke arah keluarga yang Islami, dan ini dimulai dari orang tua. Jangan semata-mata menyalahkan remaja kita. Dari Majum di Sragen, betul begitu ya. Anda di 969, jangan hanya menyalahkan remaja, kita introspeksi diri dong. Apakah yang sudah kita lakukan untuk memperbaiki remaja? Nah, itu dia ya. Anda di 444, makanya umat Islam jangan suka bertikai dan bertengkar. Cari benar sendiri, harusnya bersama-sama bergandengan tangan memperbaiki umat yang sudah kondisi gawat darurat, begitu ya. UGD pendengar ini dia. ICU ya. Baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita karena juga waktu sudah mendekati jam 9 waktu Indonesia bagian barat. Saya Salman yang bertugas di meja siar, ditemani rekan operator ada Fatah ya. Segera undur diri dari ruang dengar Anda. Kami sampaikan terima kasih banyak atas perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf kalau banyak hal yang kurang berkenan di hati pendengar ya. Semoga juga bahasan kita di kesempatan kali ini membuka mata hati kita ya, agar senantiasa mampu melakukan berbagai macam terobosan-terobosan guna sebuah perubahan yang kita kehendaki bersama ya. Baik, alhamdulillah, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alaikum wassalamu alaikum. Berbagai aspirasi dan solusi telah Anda sampaikan dalam Assalamualaikum Indonesia. Semoga muncul paradigma baru dan sikap terbaik kita terhadap peristiwa dan problema yang ada. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas. Sukses untuk Anda. Kilas Informasi. Assalamualaikum, kilas informasi pukul 9 pagi bersama dengan saya Salman. Pendengar, laporan Sekretaris Kabinet Dipo Alam ke KPK terkait sejumlah kementerian yang melakukan markup atau kong kali kong anggaran dengan DPR memberi kesan seolah Indonesia tanpa adanya Presiden. Demikian dikatakan pengamat politik Salim Said yang dikutip inilah.com hari ini. Ketidaktahuan Presiden, lanjut guru besar ilmu politik di sejumlah perguruan tinggi ini, kalau yang dilakukan Dipo adalah mencuri adegan, apalagi juru bicara kepresidenan mengaku kalau tindakan Dipo tanpa sepengetahuan Presiden. Salim mengaku tidak paham dengan praktek-praktek seperti ini, apalagi dilakukan oleh pejabat negara di lingkungan eksekutif dan legislatif. Apalagi kong kali kong menyangkut anggaran yang sebenarnya anggaran tersebut digunakan untuk rakyat. Bagi Salim, tindakan ini sesuatu yang tidak beradab. Sebelumnya, Dipo Alam melaporkan 3 kementerian ke KPK terkait adanya kong kali kong anggaran dengan pihak